Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة kaum muslimin yang saya muliakan إخوتي في الله رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali memudahkan kita untuk bisa berkumpul di majlis yang mulia pada malam hari ini di masjid Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu pada kajian rutin kita setiap dua pekan sekali malam Jumat dengan membahas karya dari salah seorang ulama, seorang imam besar yang memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memiliki sebuah karya yang bernama Bulughul Maram, dan kajian rutin kita adalah membahas Kitabul Jami' yang merupakan judul terakhir dari Bulughul Maram yang beliau miliki. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya mengajarkan kepada kita bahwasanya tatkala seseorang atau tatkala jamaah ada beberapa orang, 3, 4, atau 5 orang, mereka bertemu dengan sekelompok kaum muslimin yang lainnya, lantas satu orang saja yang mengucapkan salam kepada kelompok yang kedua, maka itu telah menggugurkan kewajiban bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Ada 5 orang, misalkan kita ambil contoh, bertemu dengan 5 orang yang lain, maka satu orang saja, si A ataukah si B, mengucapkan salam, maka itu telah menggugurkan 4 kewajiban yang ada di sisi mereka. Begitu pula ketika kelompok yang kedua, gerombolan yang kedua, rombongan yang kedua menjawab salam, ketika satu saja dari mereka menjawab salam, maka hal tersebut sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban yang ada di tengah-tengah mereka. Hadis as-sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya perwakilan ketika mengucapkan salam dan menjawab salam bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban orang yang berada di sekitar mereka. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang di sini akan menyebutkan salah satu adab, salah satu tata cara yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam ketika kita ingin mengucapkan salam, ingin memulai mengucapkan salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Akhrajahu Muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam. Jangan sekali-kali kalian memulai untuk memberikan salam, untuk mengucapkan salam kepada kaum Yahudi ataukah Nasara. Dalam larangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memulai mengucapkan salam kepada selain muslim. Ketika kita memulai untuk mengucapkan salam, memberikan salam kepada non-muslim, maka ini merupakan sebuah larangan. Karena hakikat dari ucapan salam adalah sebuah keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Sementara mereka, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah al-Islam, artinya mereka belum mendapatkan sebuah keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita ketahui bersama bahwasanya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, yaitu al-Islam. Tidak ada agama lain yang akan mengantarkan seorang kepada syurga Allah Jalla wa ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Kata Allah Jalla wa ala di dalam ayat yang mulia, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, yaitu al-Islam. Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat ini, "Wa raditu lakumul Islam dina." Dan aku telah ridha al-Islam menjadi agama, keyakinan, kepercayaan kalian. Maka selain al-Islam belum mendapatkan ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya belum bisa mengantarkan seorang yang memeluk keyakinan selain Islam kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kata Allah Jalla wa Ala, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kepada kalian ni'mati, kenikmatan-kenikmatanku. Artinya al-Islam adalah nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diberikan kepada sembarang orang. Hidayah al-Islam diberikan kepada orang-orang yang khusus, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam ayat ini, "Ni'mati, telah aku sempurnakan kepada kalian kenikmatan-kenikmatanku." Di antaranya adalah keyakinan berislam. Kemudian ditutup oleh Allah Jalla wa Ala, "Wa raditu lakumul Islam dina," dan telah aku ridhoi al-Islam adalah sebagai keyakinan agama untuk kalian pegang. Maka selain al-Islam, mereka belum mendapatkan jaminan rekomendasi keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara adab ketika kita mengucapkan salam, tidak boleh kita memulai kepada non-muslim. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, karena mereka tidak akan mendapatkan keselamatan sebelum bersyahadah. Sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang perlu diketahui, mereka orang-orang al-Yahud dari kalangan Yahudi, begitu pula dari kalangan Nasara, sebaik apapun muamalah mereka kepada muslimin, sesopan apapun adab akhlak mereka kepada muslimin, yang perlu kita camkan dan perlu kita ketahui adalah mereka orang-orang yang membenci, adalah mereka orang-orang yang membenci muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan hal ini. Walaupun secara zahir, secara nampak mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang toleransi, orang-orang yang hidup bertetangga dengan kerukunan, akan tetapi hati mereka tidak bisa dipungkiri. Keyakinan yang ada di dalam hati-hati mereka adalah seperti apa yang telah Allah Azza wa Jalla jelaskan, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kaum Yahudi, kaum Nasara tidak akan ridho kepada kalian, tidak akan senang kepada kalian, wahai muslimin, sampai kalian tattabi'a millatahum, sampai kalian benar-benar mengikuti keyakinan mereka, mengikuti ajaran mereka, baru mereka ridho, baru mereka senang, cinta kepada muslimin. Kalau kita masih tetap berpegang teguh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga akidah keislaman kita hingga wafat, mereka tidak akan ridho secara batin, mereka akan membenci muslimin dalam keadaan apapun. Dan ini yang harus kita percayai. Tidak mungkin lantas kita mendustakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Jalla wa ala yang menjelaskan hal ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan, yang memberikan kita informasi bahwasanya mereka orang-orang yang membenci muslimin. Lantas tidak sepantasnya kita sebagai seorang muslim berkeyakinan, oh tidak kok, mereka non muslim baik dengan kita. Ya secara zahir baik. Akan tetapi di dalam mereka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus meyakini mereka adalah orang-orang yang membenci muslimin. Mereka memiliki makar-makar untuk menjerumuskan muslimin. Jadi ketika mereka kaum Yahudi dan Nasara non muslim secara umum belum mendapatkan hidayah al-Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita untuk tidak memulai salam kepada mereka. Dijelaskan oleh para ulama kita, bagaimana jika mereka yang memulai salam? Maka hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi mengucapkan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, al-Yahud, seorang Yahudi ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaikum." Assalamu alaikum tanpa ada huruf lam setelah sin. Bukan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Assamu ini maknanya adalah kecelakaan, kebinasaan. Kebinasaan atasmu, wahai Rasulullah. Orang Yahudi benci kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, ibunda kaum mukminin, berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha emosi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela oleh mereka. Marah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, membela sang suami, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan, mendinginkan amarah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seraya menjawab ucapan dari Yahudi tersebut dengan ucapan wa'alaikum. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi tadi. Ketika seorang Yahudi non muslim mengucapkan assalamu alaikum, kecelakaan atas kalian, kecelakaan atas kamu, kebinasaan atas kamu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjawab wa alaikum, dan bagi kalian juga kecelakaan, kebinasaan. Jadi doanya kembali kepada mereka. Ini ketika kita tidak mengetahui, ragu-ragu, apakah yang kita dengar ini assalamu alaikum ataukah assalamu alaikum? Maka dijawab dengan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban cukup wa alaikum tanpa ada tambahan wa alaikum assalam. Karena kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, tuntunan yang paling baik, yang paling sempurna. Kemudian bagaimana tatkala kita mendengarkan lafaz yang sharih, lafaz yang sangat jelas bahwasanya yang mereka ucapkan, yang non muslim ucapkan kepada kita adalah assalamu alaikum tanpa ada pengurangan huruf lam di sana. Maka hal ini telah ditanyakan kepada para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz alaihi rahmatullah. Beliau menjawab, tatkala seorang non-muslim mengucapkan sebuah lafaz yang sangat jelas dan kita yakin bahwasanya apa yang mereka ucapkan adalah lafaz assalamu alaikum dengan wadih, dengan jelas, tanpa ada keraguan sedikit pun. Yakin kita yang mereka ucapkan adalah assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Maka beliau alaihi rahmatullah memiliki fatwa, memiliki jawaban, kalau benar-benar kita yakin yang mereka ucapkan adalah assalam, keselamatan, doa keselamatan untuk kita muslimin, maka bisa dijawab dengan wa'alaikumussalam. Bisa dijawab dengan wa'alaikumussalam ketika mereka yang memulai. Akan tetapi kalau kita yang memulai, la, tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ketika mereka yang memulai, Dan ini banyak sekali terjadi, khususnya di zaman kita sekarang. Bahkan mereka fasih untuk mengucapkan kalimat assalam sampai lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan lafaz yang salih seperti ini, maka diajarkan kepada kita oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah, menjawab dengan cukup waalaikumussalam, tanpa kita perlu menambah warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mereka mengucapkannya dengan fasih, cukup waalaikumussalam. Akan tetapi, ketika ada keraguan, apakah yang mereka ucapkan apakah yang mereka ucapkan doa kejelekan ataukah doa keselamatan, maka kembali kepada kaedah hukum asal, yaitu sesuai dengan anjuran Nabi SAW, cukup kita mengucapkan waalaikum. Kalau mereka mendoakan kebaikan, kembali kepada mereka pula. Kalau mereka mendoakan kepada kita kejelekan pun, akan kembali kepada mereka. Maka diantara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah la tabda'u al-yahuda wala nasara bisalam. Jangan sampai kalian memulai untuk mengucapkan salam kepada orang-orang Yahud ataukah orang-orang Nasrani. Jangan kita yang memulai. Kalau mereka yang memulai, maka rinciannya telah saya sebutkan secara global. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza laqitumuhum, jika kalian bertemu dengan mereka, fi tariqin, dalam satu jalan, dalam satu kesempatan, fattarruhum ila adyaqihi, maka kata Nabi SAW, ittarruhum, ini fi'il amr, perintah, untuk kita menyempitkan jalan mereka. Untuk kita menyempitkan jalan mereka. Jadi, biarkan mereka mendapat bahagian jalan yang paling sempit. Jadi, ketika kita berpapasan dengan seorang non-muslim, dalam satu gang misalkan, maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk mendesak mereka. Menjadikan mereka berjalan di bahagian yang paling sempit. Adyaqihi, yang paling sempit. Jadi kita yang menguasai jalan tersebut. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari larangan Nabi SAW ini adalah yang pertama, menunjukkan bahwasanya Islam memiliki izzah. Islam itu memiliki kemuliaan dibandingkan agama-agama yang lain, dibandingkan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang lain. Islam itu aziz, mulia. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahui kadar kebencian yang ada di sisi Nabi SAW kepada Yahud dan Nasara. Nabi SAW sangat membenci Yahudi dan Nasara. Beliau tidak akan suka sampai benar-benar mereka bersyahadah dengan dua kalimat syahadat. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, untuk memerangi kufar, memerangi orang-orang musyrikin. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka benar-benar mengikrarkan keislamannya, sampai mereka benar-benar mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Inilah Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama rahmat untuk alam semesta. Kepada siapapun, setiap manusia. Maka hakikat dari al-Islam adalah sebuah agama yang tidak ridha tatkala ada manusia, ada hamba-hamba Allah, ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan diazab di nerakanya. Yang akan diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala, disiksa. Islam tidak akan ridha. Oleh karenanya al-Islam akan berusaha bagaimana bisa mencakup keseluruhan hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini al-Islam tersebut, agar neraka Allah Jalla wa'ala kosong, agar mereka tidak ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang saya isyaratkan di awal majlis, tariqul haq, jalan menuju keselamatan, jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbilang, hanya satu, al-Islam. Tidak ada jalan yang lain. Oleh karenanya al-Islam tidak mau ada orang-orang yang akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW di hadis yang telah saya sebutkan tadi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadah la ilaha illallah. Artinya apa? Agar mereka tidak mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar mereka benar-benar mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Jalla wa'ala kelak di syurganya dikumpulkan dengan muslimin yang lainnya. Inilah al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara faedah yang bisa kita ambil pula mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersikap kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dalam perkara-perkara ukhrawi. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, keyakinan. Ini harus dan penting untuk dipilah. Jangan kita salah memahami apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kebencian beliau kepada orang Yahudi, kebencian beliau kepada orang Nasrani, artinya tidak mau sama sekali bermuamalah, tidak mau sama sekali bercengkrama, tidak mau sama sekali bersenda gurau dengan mereka. La. Kita jangan sampai lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat alaihi salatu wasallam dalam keadaan baju besi yang biasa beliau pakai dalam jihad, yang biasa beliau pakai dalam peperangan memerangi musyrikin, memerangi kufar, ada di sisi orang Yahudi, tetangga beliau, digadaikan di sisi orang Yahudi, artinya beliau bermuamalah, bekerja sama dengan orang kafir, non muslim Yahudi dalam hal ini. Maka ini adalah faedah penting yang harus kita pelajari bersama. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini dijelaskan oleh sebahagian para ulama adalah bagaimana tatkala kita berusaha untuk mendesak mereka mendapati jalan mereka yang paling sempit, menyempitkan jalan-jalan mereka, dikhususkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menampakkan kebencian mereka kepada al-Islam. Sekali lagi, dikhususkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menampakkan kebencian mereka kepada al-Islam. Contohnya siapa? Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Abu Lahab. Sarahah, terang-terangan menolak ajaran Nabi, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah Nabi melewati satu jalan kecuali dia akan meletakkan duri di dalam jalan-jalan tersebut. Abu Lahab, terang-terangan. Model orang seperti ini yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menampakkan kebenciannya kepada ajaran Allah, kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, seperti yang telah saya isyaratkan tadi, Nabi alaihi salatu wasallam bekerja sama, bermuamalah, menggadaikan baju besi beliau kepada orang-orang Yahudi. Maka yang perlu difahami adalah adanya sebuah faedah yang berkaitan dengan perbedaan muamalah bagi mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dalam perkara-perkara ukhrawi dan perkara-perkara duniawi. Adanya perbedaan harus dipilih dan dipilah, harus dipisahkan, tidak bisa dicampur aduk. Kalau dalam perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara keyakinan mereka, kepercayaan-kepercayaan mereka, maka kita tidak akan mungkin ikut campur dan tidak akan mungkin bekerja sama mencampuri urusan-urusan mereka. Contoh kecil misalkan, mereka meminta untuk kita membantu membuatkan pohon Natal, yang aslinya kita mengetahui bahwasanya perayaan Natal yang mereka lakukan adalah untuk merayakan hari besar mereka, dan itu adalah sebuah keyakinan, akidah yang ada di sisi mereka. Maka kalau sudah urusannya ukhrawi, urusannya akidah, keyakinan, kepercayaan mereka, maka kita harus angkat tangan, tidak boleh mencampur adukkan urusan tersebut dengan perkara-perkara duniawi. Tapi keadaan yang lain, misalkan mereka meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit, kebetulan mereka tidak memiliki mobil atau kendaraan, maka kita harus menjadi orang terdepan untuk membantu mereka. Perkara duniawi. Ini yang diajarkan oleh al-Islam. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu, tidak kaku. Satu, hitam-hitam, putih-putih, tidak ada abu-abu. Dalam perkara-perkara yang zahir, yang nampak, yang sesuai dengan akidah Islam, hal ini dibenarkan. Akan tetapi sebuah kekakuan dalam bermuamalah dengan non-muslim adalah sesuatu yang tidak dianjurkan juga. Sekali lagi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Yahudi yang merupakan tetangga beliau sedang terbaring sakit. Apakah lantas kita mengatakan, oh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sesuai dengan ajaran Allah azza wajalla? Auzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat. Ketika beliau menjenguk seorang Yahudi sakit, berarti hal ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara duniawi harus kita bertoleransi. Harus kita memiliki yang namanya si'atus sadr, berlapang dada. Perkara-perkara duniawi, sekali lagi, jangan dicampur adukkan antara ukhrawi dengan duniawi. Keyakinan-keyakinan mereka kita akan tidak akan ikut campur. Lakum dinukum waliyadin. Kalian memiliki kepercayaan, kalian memiliki keyakinan, kalian memiliki tata cara ibadah, dan kami pun memiliki tata cara ibadah yang sendiri. Berbeda, tidak akan menjadi satu, tidak akan tercampur. Ini dalam perkara ukhrawi, dalam perkara akidah, keyakinan. Tapi kalau dalam perkara duniawi, tolong menolong, sosial dan yang semisalnya, maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki sekian banyak contoh dalam kehidupan keseharian beliau. Menjenguk seorang Yahudi yang sakit, menggadaikan barang beliau kepada seorang Yahudi, begitu pula diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya, seorang Nasrani yang pernah meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang tersebut sakit dan tidak nampak di jalan, tidak nampak di luar rumahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, ada apa yang terjadi pada orang tersebut? Maka dikhabarkan kepada beliau bahwasanya dia telah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan kesedihan dan menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut telah aku maafkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terzalimi, orang yang telah terzalimi oleh perbuatan seorang Nasrani tersebut. Akan tetapi beliau memberikan qudwah, memberikan contoh tuntunan yang terbaik untuk tidak membalas sebuah kejelekan dengan kejelekan, akan tetapi membalas kejelekan dengan kebaikan. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah bisa sebuah api dipadamkan dengan api. Yang namanya sebuah api harus dipadamkan dengan air. Kemudian ikhwati fillah kaum muslimin yang saya muliakan, kita melanjutkan hadis yang berikutnya yang dituliskan atau diriwayatkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, sama dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah." فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum," jika salah seorang dari kalian bersin. Lihatlah kesempurnaan Islam. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan al-Islam. Pernah satu kisah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi bertanya kepada sebahagian sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, "Apakah nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kalian sampai perkara-perkara yang paling kecil, sampai perkara-perkara yang hina di tengah mata manusia, hatta al-khara'ah?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian sampai perkara-perkara yang dihinakan oleh manusia, yaitu yang berkaitan dengan adab buang hajat? Apakah yang berkaitan dengan buang hajat pun diajarkan kepada kalian oleh nabi kalian? Seorang Yahudi bertanya kepada beberapa sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, maka mereka serempak kompak menjawab, "Bala, benar." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam perkara buang hajat saja diajarkan adab-adabnya. Di antaranya adalah kita dilarang untuk menghadap kiblat, dilarang untuk membelakangi kiblat, dan perkara-perkara yang lain dari adab-adab buang hajat. Perkara yang kecil, perkara yang hina di pandangan manusia, yang mungkin luput dari sebagian orang untuk memahaminya, mendalaminya, menelaahnya, mempelajarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut, menunjukkan kesempurnaan Islam. Islam ini tidak ada yang kurang. Semuanya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki tugas untuk mengikuti. Hanya sekedar mengikuti. Apa yang ada di zaman Nabi kita ikuti, apa yang ada di zaman sahabat Nabi kita ikuti, apa yang ada di zaman tabi'in kita ikuti. Terus begitu. Nabi memiliki murid-murid yang mulia, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyaksikan wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim turun di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau yang berada di sekeliling Nabi alaihi salatu wasallam. Orang-orang yang mulia. Maka apa yang ada di sisi mereka kita ikuti, itulah tugas kita. Sangat mudah sebenarnya al-ittiba', sekedar mengikuti apa yang telah ada. Tidak usah belok ke kanan, tidak usah belok ke kiri. Tidak usah kita tambah, tidak usah kita kurangi. Sesuai dengan apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita. Karena sesuatu yang telah sempurna, ketika kita kurangi, maka tidak menjadi sempurna. Sesuatu yang sempurna, ketika kita kurangi, tidak menjadi sempurna. Berarti ada kekurangan di sana. Oleh karenanya kita tidak boleh mengurangi syariat. Mengurangi ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran-ajaran Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Berarti kita telah mengurangi sesuatu yang sempurna. Begitu pula sebaliknya. Menambahkan sesuatu yang telah sempurna pun bukan satu hal yang terpuji. Sebuah contoh kecil. Kita memiliki 5 jari. Sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jalla wa'ala menyebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sesempurna-sempurnanya. Sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keadaan yang sempurna. Ahsana taqwim. Penciptaan manusia. Di antaranya adalah Allah Jalla wa'ala telah memberikan kita 5 jari. Apakah tatkala kita menambahkan 1 jari setelah kelingking, berarti jari kita menjadi 6. Apakah 6 jari kita menjadi tambah sempurna atau malah sebaliknya? Jawabannya adalah sebaliknya. Bahkan menunjukkan 1 aib, 1 kecacatan. Karena yang sempurna adalah jari manusia 5. Ketika ada tambahan dari kesempurnaan tersebut menunjukkan kekurangan. Oleh karenanya yang namanya kesempurnaan, jika dikurangi menjadi kurang sempurna, jika ditambah pun menjadi kurang sempurna. Yang sempurna biarlah sempurna. Apa yang ada di zaman Nabi, biarlah seperti itu. Tidak perlu kita tambahkan, tidak perlu kita kurangi, tidak perlu kita kritisi, tidak perlu kita otak-atik, sesuai dengan apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, yang berkaitan dengan hal ini adalah syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah, amalan-amalan soleh. Tidak termasuk di dalamnya perkara dunia. Perkara dunia mau berbeda dari zaman Nabi, silahkan. Zaman Nabi alaihi salatu wassalam, masjid beliau atapnya pelepah kurma, kanan kirinya dindingnya pelepah kurma. Apakah kita harus sama seperti itu? Tidak, karena ini perkara dunia, tidak bisa disamakan. Kalau perkara dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai hamba-hamba, kalian wahai umatku lebih paham, lebih mengetahui tentang perkara-perkara dunia kalian. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih manfaat? Silahkan berinovasi kalau dalam perkara dunia. Buat masjid sampai 3 lantai, 4 lantai yang tidak sesuai dengan apa yang ada di zaman Nabi, silahkan, tidak ada masalah. Silahkan ciptakan pesawat, ciptakan helikopter, ciptakan motor, mobil, tidak ada di zaman Nabi, silahkan. Perkara-perkara dunia dipersilahkan untuk kita berinovasi. Bagaimanapun luasnya. Akan tetapi dalam perkara agama, dalam perkara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan soleh, sudah ada tuntunannya. Tidak bisa kita berinovasi di dalam perkara-perkara agama. Kalau kita melihat yang ini sepertinya baik kalau kita tambahkan, karena Nabi tidak melakukan, hati-hati. Itu adalah waswas dari syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa berittiba, mengikuti beliau. Jangan sampai belok ke kanan, jangan sampai belok ke kiri. Jangan sampai ada yang ditambahkan, jangan sampai ada yang dikurangi. Dalam perkara-perkara, sekali lagi, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, amalan-amalan soleh, ibadah, bukan dalam perkara dunia. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memakai imamah. Lantas apakah kita harus mengikuti beliau? Tidak, perkara dunia, boleh. kita pakai peci, kita tidak memakainya, tidak pakai imamah, terserah. Dalam perkara dunia, tapi perkara amalan soleh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat subuh 2 rakaat. Lantas ada seorang muslim yang baru lahir kemarin mengatakan sepertinya kalau 3 rakaat atau 4 rakaat akan lebih utama. Karena memperbanyak rakaat yang ada. Kalau ini tidak bisa diinovasi. Tetap sudah baku. Dari zaman dahulu salat subuh 2 rakaat. Sampai kapanpun syariat Allah dan Rasulnya tidak akan bisa dirubah. Maka begitu pula dalam amalan-amalan soleh yang lainnya. Apakah itu zikir, puasa, salat dan yang semisalnya. Semuanya berkaitan dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan yang diteruskan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Al yauma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna keislaman. Tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangi. Bahkan yang berkaitan dengan hadis ini, orang yang bersin saja diajarkan adabnya. Indahnya Islam. Orang yang bersin saja. Ya mungkin sebagian orang jijik ketika melihat sampingnya bersin. Ini menularkan penyakit ini. Ada adabnya diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sekali lagi, seperti yang telah saya ulangi dalam sekian banyak majlis, apapun yang keluar dari lisan Nabi SAW, apapun yang keluar dari sabda beliau yang kita bacakan satu persatu, sabda dari Nabi SAW, tidaklah yang diucapkan beliau kecuali wahyu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa tidak cocok dengan sabda tersebut, hakikatnya kita merasa tidak cocok dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang tidak sama sekali mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semata-mata yang keluar dari lisan beliau, sabda beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, idza atasa ahadukum, jika salah seorang dari kalian bersin, falyakul, maka ucapkanlah alhamdulillah. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Ini adab yang pertama. Sebahagian mereka kaum kufar, orang-orang yang berada di Eropa atau ahli-ahli kesehatan yang berada di Eropa sana, sempat meneliti ketika seorang yang bersin itu, hakikatnya yang telah mereka lakukan dari penelitian dan hasilnya keluar dari laboratorium mereka atau penelitian-penelitian mereka adalah hakikatnya orang yang bersin mengeluarkan sekian ratus bahkan sekian ribu kuman dari dalam tubuhnya. Maka kalau kita ingin mengkoneksikan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk kita bersyukur ketika bersin, alhamdulillah, kalimat syukur. Kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah sudah sekian banyak penyakit yang Allah keluarkan. Kalau kita mau korelasikan, koneksikan antara hikmah yang ada dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Maka seorang yang bersin dituntut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dianjurkan oleh beliau untuk mengucapkan kalimatul hamdalah. Sebagaimana seorang yang telah selesai menyantap makanannya juga mengucapkan alhamdulillah, artinya kenikmatan. Maka seorang yang bersin pun kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak yang tidak faham, banyak yang melalaikan. Selalu disugestikan dalam pikiran manusia bahwasanya seorang yang bersin adalah berpenyakit, orang yang tidak bisa menjaga kesehatannya dan yang semisalnya. Padahal apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bersin hakikatnya dia mendapatkan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia untuk bersyukur, alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, adab yang kedua adalah wal yaqul lahu akhuhu, dan orang yang berada di sekitarnya, orang yang berada di samping kanannya, di samping kirinya, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu. Yarhamukallah. Jadi seorang yang bersin mengucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillah. Orang yang berada di kanannya atau kirinya yang di sekitarnya mengucapkan kepada dia yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika ada orang yang di kanannya, kirinya, orang yang di sekitarnya mengucapkan yarhamukallah, mendoakan dia agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyaqul. Ini adab yang ketiga, maka jawablah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Maka jawablah orang yang telah mendoakan kamu tadi, dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, senantiasa membimbing kamu di atas jalan al-haq, di atas jalan al-Islam, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki amalan-amalanmu. Ini tiga adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis yang mulia ini. Yang pertama, seorang yang bersin disyariatkan untuk mengucapkan kalimatul hamdalah. Orang yang mendengarnya disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Kembali lagi kepada orang yang bersin, menjawab dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, doa. Dimulai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan doa kebaikan dari orang yang berada di kanan kirinya. Yarhamukallah. Kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan doa yarhamukallah, artinya kita mendapatkan satu tabungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bahagia dengannya. Kita bersyukur dengannya. Kemudian setelah itu, setelah doa kebaikan dari orang tersebut, maka kita yang bersin tadi kembali mengucapkan doa kebaikan untuk membalas orang yang telah mendoakan kebaikan tadi. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Orang sudah mendoakan kebaikan kepada kita, ya kita balas dengan doa kebaikan. Orang sudah berbuat baik, bermuamalah, bekerja sama dengan baik kepada kita, ya kita balas dengan muamalah yang baik pula. Dalam bertetangga, dalam segala macam kehidupan-kehidupan dunia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan dari orang lain kecuali kita balas dengan kebaikan yang serupa. Maka doa kebaikan yang datang dari orang lain, kita balas dengan doa kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW yang merupakan adab yang ketiga. Kata beliau SAW, maka hendaknya dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu, senantiasa membimbingmu dan memperbaiki amalan-amalan dirimu. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh sebagian para ulama bagaimana jika kita bersin dan yang di kanan kiri kita adalah seorang yang non muslim, bukan dari kalangan muslimin, dan ketika dia mengucapkan kalimatul hamdalah, sekali lagi, ketika seorang non muslim tadi mengucapkan kalimatul hamdalah, dia bersin dan mengucapkan kalimatul hamdalah alhamdulillah padahal dia non muslim, maka apa yang harus kita lakukan? Yang diajarkan oleh para ulama kita diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan ketika seorang non muslim yang belum mendapatkan hidayah al-Islam bersin, kemudian dia mengucapkan kalimatul hamdalah alhamdulillah, maka kita tidak perlu mendoakan rahmah kepada dia. Tidak perlu mendoakan kebaikan berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan kepadamu, tidak perlu. Langsung loncat kepada doa yang ketiga, yaitu doa agar senantiasa dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang non-muslim yang mengucapkan kalimatul hamdalah alhamdulillah ketika dia bersin, dengan lafaz yang sharih, lafaz yang wadih, yang kita memahami itu adalah kalimatul hamdalah, kalimat syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang disyariatkan oleh al-Islam, ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, adalah langsung mengucapkan kepada dia yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusan-urusan dirimu, langsung kepada doa yang ketiga, sehingga dia tidak perlu mendapatkan doa yarhamukallah. Ini ketika seorang non-muslim yang bersin dan mengucapkan kalimatul hamdalah. Akan tetapi ketika muslimin, saudara-saudara kita, mengucapkan kalimatul hamdalah, maka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan kita mendoakan rahmah kepada dia dan tuntunannya, seorang yang mengucapkan hamdalah tadi kembali lagi mengucapkan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada adab ketika seseorang minum, yang mana hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Nabi SAW menyebutkan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, jangan sekali-kali